Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Wa an ibni Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah s.a.w. su'ila anil kabair, bahwasanya Rasulullah s.a.w. beliau pernah ditanya tentang dosa besar. Tentang al-kabair, jamak dari kabirah, dosa-dosa besar. Ya. Faqal, maka beliau alaihi salat, maka Ibnu Ab, maka Rasulullah s.a.w. bersabda, asyirku billah wal ya'su min rauhillah wal amnu min makrillah. Dosa-dosa besar itu adalah yang pertama syirik kepada Allah, menyekutukan Allah dalam ibadah. Memberikan ibadah kepada Allah, juga memberikan ibadah kepada selain Allah. Itu syirik namanya. Berikutnya, wal-ya'su min rauhillah. Berputus asa dari rauh, nanti diterangkan rauh itu rahmatullah. Berputus asa dari rahmat Allah, wal-amnu min makrillah. Merasa aman dari makar Allah. Ya. Taibarakallahu fiik. Memang hadis ini dipersisikan oleh para ulama ya. Ada ulama yang mengatakan hasan, ada ulama yang mengatakan ini hanya hadis mauquf. Artinya hanya ucapan Ibnu Abbas. Namun yang jelas para ulama menerangkan bahwasanya hadis ini hakikatnya marfu. Ya. Walaupun dia mauquf tetap dihukumi marfu. Mauquf itu apa sih? Ucapan sahabat. Nah, namun ya, ketika Ibn Abbas menyampaikan sebuah hal yang tidak mungkin itu berasal dari kantongnya, pendapatnya pribadi, maka dihukumi marfu, disandarkan kepada Nabi SAW. Ada ulama yang mengatakan itu mutasil sampai kepada Nabi SAW. Memang ini ucapan Nabi. Ya, semisal Al-Haytami, Al-Iraqi, dan ulama yang lainnya. Di sini Al-Qarawi memberikan ya, penjelasan di sini Al-Akhrajahu Al-Bazzar, ya, Wat-Tabarani, ya. Al-Baihaqi. Nah, ini dikeluarkan juga Al-Bazzar, At-Tabarani dan juga Al-Baihaqi. Syarhul kalimat, penjelasan kosakata dalam hadis ini, su'ila Rasulullah SAW anil kabair. Kabair itu jam'u kabiratin. Bentuk jamak atau plural dari kabiroh. Kabiroh itu dosa besar. Apa sih definisi dosa besar? Wahia kullu dzanbin tarattaba alaihi haddun fid dunya au wa'idun fil akhirah. Dia adalah setiap dosa yang mengakibatkan adanya had, hukuman di dunia. Entah dicambuk, potong tangan, dirajam, ya. Dihukum mati, itu namanya dosa besar. Atau mendapatkan wa'id fil akhirah, mendapatkan ancaman di akhirat, mendapatkan ancaman neraka, jahanam. Nah, para ulama menambahkan lagi, atau yang di situ ada nas redaksi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau berlepas diri dari pelakunya, atau yang beliau mengatakan walastu minhum, gitu kan, aku bukan bagian dari mereka. Nah, itu namanya dosa besar. Dan dosa besar di akhirat itu kalau pelakunya belum bertobat, semisal pelaku zina, zina itu dosa besar. Kenapa? Karena diancam oleh, diancam neraka, kemudian pelakunya di dunia dikenakan had, dirajam kalau dia pernah menikah atau sedang menikah, atau dicambuk 100 kali kalau dia belum menikah. Ya. Nah, di akhirat pelaku zina, pelaku dosa besar itu tidak dihukumi kafir dan juga tidak dihukumi pasti diampuni. Ya. Di akhirat tidak dihukumi, pasti tidak akan diampuni, juga tidak dihukumi, pasti diampuni. Namun tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Jika Allah kehendaki, Allah ampuni. Jika Allah kehendaki, Allah azab. Namun kalaupun Allah azab, tidak mengekalkan pelakunya di neraka. Dan di dunia pelaku dosa besar tetap disebut mukmin, namun mukmin yang fasik. Ya. Mukmin yang fasik. Berbeda pandangan dengan mazhab Khawarij, Mu'tazilah maupun Murji'ah. Kalau pendapat Khawarij, pelaku dosa besar di dunia kafir. Mu'tazilah fil manzilah baina manzilatain, di antara kedudukan, di antara dua kedudukan. Pelaku dosa besar berada di satu kedudukan, di antara dua kedudukan. Kedudukan kafir, kedudukan mukmin. Tidak kafir, tidak mukmin. Namun di akhirat mereka sama seperti Khawarij. Di akhirat pelaku dosa besar tidak diampuni. Nah, adapun Murji'ah, pelaku dosa besar di dunia, oh enggak apa-apa, ma'dzur, diberi uzur. Di akhirat murjiah juga menghukumi, oh iya selamat dia. Ahlus sunnah wal jamaah di tengah-tengah tadi. Paham sini ya? Di tengah-tengah tadi. Nah, yang pertama di sini, yang dosa besar yang paling besar, asyirku billah, ini juga dalam redaksi-redaksi hadis yang lain yang sahih. Ketika Nabi SAW menyebutkan, ala adullukum bi akbari kabair, maukah aku beritahu kepada kalian dosa besar yang paling besar? Nabi SAW menyebutkan yang pertama, asyirku billah, syirik kepada Allah. Dalam redaksi yang lain itu disebutkan. Yang kedua berikutnya, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Yang berikutnya, syahadatuz zur, bersaksi palsu. Ya, asyirku billah. Apa sih syirik kepada Allah? Ya ini sudah dipahami ya di awal ya. Pembahasan kitab tauhid ini ya pembahasan ya berkisar tentang merealisasikan ibadah pada Allah dan tidak menyekutukan Allah dalam ibadah. Tidak berbuat syirik. Ya. Ibadatun ma'allahi wa ghairih, yaitu beribadah kepada Allah namun juga beribadah kepada selain Allah. Itu namanya syirik. Ya. Itu namanya syirik. Beribadah kepada Allah juga beribadah pada selain Allah. Jadi yang namanya musyrik itu bukan dipahami orang yang beribadah kepada dewa semata, enggak. Enggak beribadah kepada Allah sama sekali, tidak. Musyrik itu dia ya'budullah wa ya'budu ghairah. Dia beribadah kepada Allah tapi juga beribadah pada selain Allah. Di samping dia beribadah kepada Allah, itu namanya musyrik. Ya. Baik. Ai au sarfu syai'in min anwa'il ibadati li ghairillah, atau dia memalingkan sesuatu, syai'in itu apakah kecil atau banyak, dengan segala jenis ibadah baik doa, istighosah, sembelihan maupun yang lainnya, pokoknya segala jenis ibadah baik ibadah lisan, ibadah kolbu, ya, dia palingkan tawakal ibadah kolbu, misal dia tawakal kepada jimat bukan pada Allah, kepada penglaris, ya. Dia memalingkan sedikit saja dari jenis-jenis ibadah kepada selain Allah, maka itu musyrik. Itu syirik-syirik akbar. Ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, al-ya'su min rauhillah. Apa itu al-ya'su? Huwa qat'ur raja' wal amali. Putus harapan. Putus amal. Sama amal itu harapan juga. Asa, apa namanya? Putus asa. Ya. Minallah, dari terhadap dari Allah, fima yarumuhu wa yaqsiduhu, dari apa-apa yang dia kehendaki, dari apa-apa yang dia tujukan. Dia putus asa. Nah, ini dosa besar ini. Ya. Baik. Rauhillah ay rahmatillah, putus asa dari rahmat Allah. Ya. Baik, apa sih perbedaan antara rauhun dan rahmatun? Kan redaksinya rauh ya. Nah, dijelaskan oleh Syekh Al-Qarawi, rauh ay rahmatullah, yaitu rahmat Allah. Ya, rahmah memiliki makna yang luas. Mencakup nikmat yang diharapkan, ya, dan kesulitan yang diharapkan hilang gitu. Kita terhindar dari mara bahaya, itu dapat rahmat dari Allah. Kita mendapatkan nikmat, dapat rahmat dari Allah. Jadi rahmat itu mencakup dua hal. Mendapatkan segala sesuatu yang kita inginkan dari kebaikan-kebaikan, atau terhindar dari hal-hal yang buruk terhadap diri kita. Itu dapat rahmat. Paham gak sih? Jadi rahmat itu bukan hanya tadi, dapat kebaikan aja. Tapi juga terhindar dari mara bahaya dan keburukan. Itu rahmat juga. Ya. Taib. Nah, sedangkan rauh maknanya hanya berkaitan dengan kesulitan yang diharapkan itu terangkat. Itu rauh. Ya. Bisa dipahami enggak sini? Beda antara rauh dan rahmat kan? Makanya ya Allah berfirman mengenai rauh ini di Al-Qur'an, ada ya bunayya idhabu fatahassasu min Yusuf wa akhi. Kata Ya'qub alaihissalam kepada anak-anaknya. Ya. Ya baniya, ya baniya apa ya bunaya? Ya baniya. Wahai anak-anakku. Idhabu, pergilah kalian. Fatahassasu min Yusuf, cari berita tentang Yusuf wa akhi dan saudaranya si Bunyamin. cari, kata Ya'qub, cari adik-adik kalian itu, dua adik kalian, Yusuf dan Benyamin. Wala tai'asu min rauhillah. Ya'qub mengungkapkannya dengan min rauhillah, bukan min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Ya. Taib. Innahu man yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Ya. Enggak ada yang putus asa dari rauhillah kecuali orang-orang kafir. Nah, ayat ini Nabi Ya'qub menggunakan kalimat rauh untuk menunjukkan harapan akan dihilangkan, diangkatnya kesedihan dari apa yang dialami. Kehilangan dua anak yang dicintai, Yusuf dan Benjamin. Alaihima assalatu wassalam. Paham gak sini? Jadi bisa dibedain ya. Misalkan kita lagi di dalam bus, kita terhindar dari mara bahaya kecelakaan maut. Kita bisa katakan kita dapat rahmat Allah, kita juga bisa katakan dapat rauhillah. Bisa dapat rauhullah, bisa juga rahmatullah. Tapi ketika kita dapat rezeki yang berkah, ya, itu kita hanya katakan dapat rahmat Allah, bukan rauhillah. Bisa dipahami sini ya? Ngerti gak sini? Ya. Sedikit tambahan aja. Karena Syekh Al-Qarawi enggak menjelaskan di sini. Baik, al-amnu min makrillah, merasa aman dari makar kepada Allah. Ini kemarin atau pembahasan sebelumnya sudah dijelaskan. Ya, yang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu membawakan ayat. Wala ya'manu makrallah, ya. Dan tidak ada yang merasa aman dari makar Allah illal qaumul khasirun ay al-halikun. Enggak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali apa? Orang-orang yang binasa. Ya. Merasa aman dari makar Allah aitu ma'ninatu ila adam istidrajillah. Merasa tenang, tentram, tidak adanya istidraj dari Allah li abdihi kepada si hamba bini'ami dengan berbagai nikmat yang dia dapatkan wa huwa 'alal ma'asi, padahal dia berada di atas maksiat. Padahal orang yang tetap maksiat apalagi kafir dapat nikmat itu istidraj. Makanya kita perlunya muhasabah, kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisab diri kalian. Kita dapat nikmat, kok nikmat ini enggak mendekatkan diri kita kepada Allah ya? Begini-gini aja kehidupan kita. Jangan-jangan ini baliyah. Bukan nikmah. Bukan nikmah tapi pakai huruf qaf, bukan huruf ain. Niqmah. Kalau nikmah, nikmat. Niqmah, nikmat itu jadi bahasa Indonesia ya. Ini tapi niqmah, lawan dari nikmat. Apa itu? Azab. Ya, makanya kata para ulama, kullu ni'matin la tuqarribu 'ala Allahi azza wa jalla fa hiya baliyatun. Setiap nikmat yang itu ternyata enggak mendekatkan diri kepada Allah, itu hakikatnya baliyah. Bencana, musibah. Nikmat dari Allah itu banyak. Ya, nikmat sehat, ya. Nikmat sehat itu nikmat besar, nikmatani mabunun fihi makatsirun minan nas, as-sihah wal farah. Kesehatan waktu luang, banyak waktu luang, sehat. Kesehatan dia yang dia begitu-gitu aja. Padahal banyak orang sakit, orang yang pincang, orang yang buta, orang yang cacat, tetap istiqomah di atas ketaatan. Begitu-gitu aja. Atau dapat uang, malah tambah maksiat. Ya. Makanya ikhwah, ketika kita dapat kesulitan pada posisi elit, ekonomi sulit gitu ya. Ya. Itu berbaik sangka kepada Allah. Allah menghendaki kita kebaikan. Karena Allah tahu kalau kita dapat rezeki yang banyak, kita bisa jauh dari Allah. Ya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi ente enggak suka sama sesuatu hal padahal itu baik buat ente. Ya. Sebaliknya ada orang dapat limpahan harta yang banyak, dia pikir baik. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi ente suka sesuatu hal padahal itu buruk buat kalian. Betapa banyak orang yang dulunya ketika dia pada kondisi biasa-biasa aja, istiqomah, dapat duit dikit sibuk, ya, sibuk dengan bisnisnya, sibuk dengan urusan klien, sibuk, akhirnya enggak ngaji. Enggak ngaji ini ya ikhwah, kita ini kan iman kita iman situasioner, kondisional. Ketika enggak ngaji, kita ketemu klien-klien, ya kalau klien bisnis itu orang-orang awam, bahkan orang-orang kafir. Malah kita menyesuaikan diri kita dengan mereka. Terbiasa, jauh dari teman-teman yang baik. Jauh dari teman-teman yang baik. Akhirnya kita bertemannya tiap hari berjumpanya sama yang kayak gini. Akhirnya jadi sahib kita. Kalau dia sahib kita, sahib. Ke orang Arab punya pepatah. As-sahib, sahib. Udah temannya itu yang menyertai kita itu, sahib. Menarik, menyeret. Nyeret kita kemana? Ya udah ke alam dia yang jauh dari agama. Ya, makanya husnudzon pada Allah. Kita dapat rezeki yang, ya alhamdulillah syukuri. Banyak orang yang lebih jauh lagi, ya dari kita. Makanya kalau ketika mendapatkan kita rezeki yang gini-gini, lihat dua aspek. Aspek pertama sebagaimana nasihat Nabi kepada Abu Dzar, yang kata Abu Dzar apa? Ausani khalili Rasulullah SAW bisabai. Rasulullah SAW kekasihku mewasiatkan padaku, ya salah satunya apa? Alla tanzura ila man huwa asfala minka. Alla tanzura ila man fawqaka. Walakin zur ila man asfala minka. Jangan ente lihat orang yang di atas ente. Ini enggak bersyukur. Namun lihat orang yang di bawah kita. Ternyata banyak yang lebih susah daripada kita. Alhamdulillah. Ini aspek yang pertama. Aspek yang kedua, kita husnudzon pada Allah. Bahwasanya apa yang kita dapatkan, ini yang terbaik buat kita. Kalau kita dikasih lebih, parah kita ini. Ya, parah kita ini. Gak ngaji. Akhirnya, gak ngaji lama-lama akhirnya apa? Sholatnya diakhirkan. Ya. Akhirnya, jenggotnya naik. Ya. Celananya turun gitu. Ya, kalau perempuan ya tadinya hijabnya luar pakai cadar, cadarnya udah mulai dibuka. Enggak dibuka perlahan itu juga. Tadi pakai purda, jenongnya kelihatan. Jenongnya. Ya. Lama-lama udahlah pakai pendapat yang enggak wajib. Masih jilbab besar, tapi lama-lama ya naik jilbabnya. Akhirnya lama-lama melilit jilbabnya, kerudungnya melilit, kayak lontong. Lama-lama senam deh itu dia di jalan, SKJ. Kayak training. La haula wala quwata illa billah. Ya. Nah ini makanya keistiqomahan itu butuh tekad, kejujuran, dan doa pada Allah. Banyak orang juga yang na'udzubillah min dzalik. Tekadnya ingin istiqomah, tapi nggak ada doa. Ya. Betul kita ini istiqomah apa enggak ditakdirkan ya, tapi kita berupaya gitu. Banyak doa, jangan pernah ngandelin diri sendiri, terutama doa di pagi hari itu. Ya, doa di pagi hari, zikir-zikir pagi, zikir-zikir petang. Ya. Kemudian doa ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik. Amsayna ala fitratil Islam wa ala millati wa ala kalimatil ikhlas wa ala millati Ibrahim hanifa. Banyak doa-doa. Doa keistiqomahan. Ya. Dan ini perlu ditanamkan yang namanya ilmu iman itu di atas segala sesuatu. Artinya kita enggak silau, banyak teman-teman kita, orang-orang sekitar kita, keluarga kita, mereka kaya raya, dapat keutamaan, dapat kemewahan. Namun kita lihat dia enggak dapat situasi yang namanya jadi orang pengajian gitu. Dia gak pernah kajian-kajian kitab gitu. Dia gak banyak gak ngerti. Kita alhamdulillah Allah berikan kebaikan lewat situ. Bersyukur situ. Dan itu yang keutamaan yang hakiki. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang Allah kehendaki kebaikan pada seseorang, Allah pahamkan dia urusan agama. Urusan agama, ilmu agama, berarti Allah berikan tanda kebaikan. Kata Ibnu Qayyim, berarti orang yang tidak Allah berkehendaki kebaikan kepada diri dia, dia jauh dari agama, enggak paham agama. Ya, baik, lanjut lagi. Wasyarhul ijmali, penjelasan global ayat hadis ini, kata Syekh Al-Qarawi, lama kana ta'atu hiya asyugla asyagila, hiyanya itu domir fasal, maka syuglanya itu khobar kanat, ya. Maka tatkala ketaatan adalah kesibukan asyagila yang menyibukkan li ashabi Rasulullah, yang menyibukkan para sahabat Rasulullah SAW, wal hadafa al awwala fi hayatihim, dan tujuan utama yang pertama dalam kehidupan mereka. Tuh lihat tuh, sahabat tuh beda sama kita. Job desknya sahabat itu urusan agama, ketaatan, ilmu segala macam, dakwah, jihad. Sampingannya cari duit. Profesi utamanya sahabat itu ketaatan, ilmu, dakwah. Sampingannya bertani, berternak, dagang. Kita, saya, kita semua profesinya pedagang, cari duit. Sampingannya ngaji. Ngaji sampingan seminggu sekali. Izin mulu lagi. Nah, ya coba ini ya, jujur aja ya, kita ini kalau hidup di zaman sahabat gak kuat kita ini, jangan-jangan kita ke golongan munafik, golongan Abu Jahal ya. Iya kan, munafik itu gak kuat dengan realita sahabat itu al-hadaf al-awwal fi hayatihim adalah at-ta'at, tujuan utama mereka, kehidupan mereka, ketaatan. Kalau munafik gak suka jihad, aduh berat mereka itu. Baik. Sa'alu Rasulullah, mereka bertanya, meminta kepada, bertanya kepada Rasulullah SAW, anil kabair, tentang dosa-dosa besar. Kenapa mereka bertanya demikian? Tujuannya liyatajannabuha, agar mereka menjauhinya. Fa'akhbarahum Rasulullah, maka Rasulullah SAW mengabarkan pada mereka, anba'diha, tentang sebagiannya. Wala'allaha ahammuha, dan bisa jadi ini yang paling urgennya, paling pentingnya. Fabada'aha bisyirki, maka beliau memulai dosa besar yang paling besar itu adalah kesyirikan. Li'anna syirka billah, karena syirik kepada Allah. La'yasihumahu amalu aminin mahmakana dafi'uhu wa jaudatuhu. Ya, karena kesyirikan pada Allah itu tidak sah amal orang yang beramal kalau disertai dengan kesyirikan. Mahmakana dafi'uhu, bagaimanapun tujuan motivasi dari orang yang mengerjakan syirik tadi, maupun bagusnya amal dia, ya, bagusnya amal dia, jaudah amal dia yang lain, namun disertai kesyirikan, banyaknya terhapus, gugur, sirna, musnah, tanpa bekas. Lain asrok kala yahbatan amaluk wala takunanna minal khasirin. Seandainya kau berbuat kesyirikan, terhapus amalanmu dan kau menjadi orang yang merugi. Allah nafikan dua kali terhapusnya musyrikin amal-amal mereka di surah Al-Kafirun. Wala antum abiduna ma'abud, kalian tidak beribadah kepada apa yang aku sembah, kata Nabi SAW, diperintahkan oleh Allah. Qul ya wal kafirun, padahal musyrikin beribadah pada Allah selama ini ya, namun dinafikan. Ya, kenapa? Karena ada kesyirikan. Summa sanna bi dzikril ya'si min rahmatillah. Kemudian Nabi menyebutkan sanna, maksudnya menyebutkan yang kedua dengan menyebutkan putus asa dari rahmat Allah, wal amni min makrillah, dan berikutnya merasa aman dari makar Allah. Wa dzalika liyakunal muslimu bainar raja'i wal khaufi. Yang demikian itu agar seorang muslim dia tetap berada di antara dua posisi. Berada di antara dua posisi, antara posisi khauf dan roja, posisi takut dan harap. Ya, nggak boleh di satu posisi aja, takut aja, maka dia nanti jadi khawarij, roja aja, nanti dia jadi murji'ah. Ada lagi, sufi, beribadah pada Allah, mahabbah, pokoknya mahabbah aja, nggak apa-apa di neraka yang penting kalau cinta, buat apa di surga kalau Allah nggak cinta? Oh, itu gila sufi itu. Ya. Mana ada orang Allah masukkan ke neraka Allah enggak cinta? Enggak mungkin. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah pada Rabbmu mardiyah, dalam keadaan kau diridhoi, pasti diridhoi, masuklah ke golongan hamba-hambaku yang soleh, masuklah ke surgaku. Enggak ada masuk ke surga Allah murkai, enggak ada. Enggak ada itu. Ya. Hai. Kemudian mana lagi tadi? Fala yaqnatu min rahmatillah, maka seorang enggak boleh putus asa dari rahmat Allah, allati wasi'at kullasyai'in, yang rahmat itu, rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Fayusi adzanna bi akramil akramin. Akhirnya dia buruk sangka kepada Allah yang akramul akrim akramin. Ya. Wala ya'tamidu ala rahmatillah kullal i'timad. Dan dia tidak bersandar kepada rahmat Allah dengan sepenuhnya. Akhirnya fayatrukal amala, dia meninggalkan amal alladzi min ajlihi, yang karena supaya dia beramalah khuliqa, dia diciptakan. Ya enggak? Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Ya. Al fawaidu, faedah yang kita bisa ambil, faedah yang kita bisa ambil faedah dari hadis ini. Haitsu dallal haditsu, dari hadis ini itu munasabah ya. Al awal inqisamu dzunubi ila kaba'ira wa shagha'ira. Ya. Terbaginya dosa-dosa menjadi dosa kabair dan shagha'ir. Dosa besar dan dosa kecil. Kalau dosa besar mesti taubat. Dengan syarat taubat 3 atau 4 syarat. Kalau 3 syarat hanya bermasalah dengan Allah, kalau 4 syarat satu lagi kalau bermasalah dengan makhluk. Ya. Shagha'ir, dosa-dosa kecil. Ya, yang itu bisa dihapus dengan amal-amal soleh dan yang lainnya. Enggak pakai jilbab, disebutkan oleh para ulama, dosa besar, bukan dosa kecil. Ada ulama Mesir saat ini di Mesir sana yang mengatakan enggak pakai jilbab wanita itu dosa kecil, dia bisa terhapus dosanya oleh wudunya dia, sholatnya dia, kebaikan dia, enak aja. Para ulama mengatakan enggak pakai hijab wanita itu dosa besar. Dosa besar. Enggak pakai hijab. Dan betapa banyak muslimat saat ini yang enggak mempedulikan hal ini. Sehingga kita kalau di mal, di pasar, di tempat umum melihat wanita, kita enggak tahu di muslimah apa kafirah. Sehingga kita enggak mengucapkan salam kepadanya. Apalagi kalau dia nenek-nenek. Kalau dia gadis, ya enggak mengucapin salam juga, Ibnu. Assalamualaikum ukhti. Ya, akhri. Ya kagak juga lah. Malu. Ya. Tapi ngucapin salam ke muslimah yang jelas muslimah boleh enggak, Ibnu? Boleh. Rasulullah SAW pernah mengucapkan salam kepada kaum muslimah. Tapi Rasul yang paling menjaga diri. Kalau kita, assalamualaikum, ada tatapannya. Iya. Langsung ditanya. Ya. Asani tahrimu kullin minasyirki billah. Diharamkannya segala bentuk kesyirikan kepada Allah. Ya. Wal ya'si min rauhillah wal amni min makrillah, dan diharamkannya putus asa dari rahmat Allah dan merasa aman dari makar Allah, wahia minal kaba'ir. Dan ini termasuk dosa besar. As-salis wujubul jam'i bainal khaufi war raja'i min Allah. Wajibnya menghimpun, menggabungkan antara takut dan harap kepada Allah. Ya. Ar-rabi isbatu sifatir rahmati ya lillah, ditetapkannya sifat rahmat bagi Allah ala wajhin yaliqu bi jalali, sesuai dengan yang layak bagi Allah. Ini telah kita terangkan juga sebagai sanggahan bagi kalangan Asy'ariyah yang mengingkari sifat rahmat. Al-khamis jawazu wasfillahi bil makri fi muqabalatil makirin. Bolehnya mensifati Allah dengan sifat makar, tapi dengan catatan untuk membalas atau merespon orang-orang yang berbuat makar. Jadi ada sifat yang mesti ditafsir penyebutannya di Al-Quran maupun As-Sunnah, sifat makar. Kapan Allah punya sifat makar? Ketika membalas makar orang-orang kafir. Wa makaru wa makarullah. Mereka berbuat makar, Allah balas makar mereka. Wallahu khairul makirin. Tapi kalau disebutkan secara mutlak, diantara sifat Allah adalah makar. Gak boleh. Gak boleh. Mesti dirinci. Kapan Allah bersifat dengan sifat makar? Ketika membalas makarnya orang-orang kafir, orang yang berbuat makar. As-sadis yang ke-6, wujubu ihsani dhanni billah, wajibnya berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jal. Munasabatu al-hadisi lil-bab, apa korelasi hadis ini dengan bab? Haitsu dallal hadisu ala wujubil jam'i bainar raja'i wal khaufi minallah. Di mana hadis ini menunjukkan akan kewajiban menggabungkan antara takut dan harap kepada Allah. Munasabatul hadis litauhid. Ya. Korelasi hadis ini dengan tauhid apa? Haitsu dallal hadisu ala wujubil jam'i bainar raja'i wal khaufi minallah, sama kayak tadi. Li anna dzalika yusbitul kamalal mutlaqa. Karena menggabungkan takut dan harap itu, itu semakin menguatkan, yusbit, semakin mengokohkan kamalal mutlak lillah, kesempurnaan yang mutlak bagi Allah Ta'ala. Wahada muhaqqikun li kamalit tauhid, dan ini muhaqqik berarti merealisasikan kesempurnaan tauhid. Nah, mulahadatun, ya, di sini ada catatan. Zakarul ulama'u, para ulama' menyebutkan, annahu yajibu alal muslim, bahwa wajib bagi setiap muslim, ayyasira ilallah, agar dia berjalan menuju Allah, bainar raja'i wal khawf, antara raja' dan khawf, antara takut dan harap. Ya. Baik. Katta'irin baina janahain, sama seperti burung di antara dua sayap. Jadi kedudukan khauf dan raja bagaikan dua sayap bagi seekor burung. Ya. Siapa itu? Kenapa? Boleh. Enggak, Pak Munadi kali dipanggil. Nah. Walakin yughallibu janabar raja idza kana fi sa'atil ikhtidar. Fisaatil ihtidar wal ya'si minal hayati. Namun yughallib, dia lebih mendominankan aspek roja, aspek harapan ketika di saat ihtidar, ketika sedang sakaratul maut. Ya. Wal ya'as, dan dia dahulukan wal ya'as minal hayah, dan putus asa dari kehidupan. Dia dahulukan ini harapan. Nah. Wah, Pak Munadi dapat kiriman kopi. Ajib. Nah. Ini. Yugol ibu. Namun lebih mendominankan, ya, janibar roja, aspek harapan. Apabila bisa atil ihtidar, seketika sakaratul maut, wal ya'as, dan putus asa minal hayati, dari kehidupan. Dia dominankan harapan. Ya. Kapan dia dominankan khauf? Ketika dia tenggelam dalam maksiat, futur. Sedang banyak maksiat, sedang lalai, dia kedepankan khauf. Udah lama enggak ngaji, dia kedepankan khauf. Wah, jangan-jangan saya bisa hancur kehidupan saya ini. Jangan dia, enggak apa-apa, rahmat Allah luas. Ya. Sebagian orang lebih mendominankan roja. Itu ente biarin aja, biarin ntar juga dia kalau udah gede dapat hidayah. Gak bisa kayak begitu. Tahu dari mana? Dominankan khauf ketika saat lagi berantakan kehidupan agamanya. Gitu. Baik. Nah, berikutnya hadis terakhir An Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, qala, beliau mengatakan, akbaru kabail al-isyraq billah wal amnu min makrillah wal qunut min rahmatillah. Ini sama ya. Dosa besar yang paling besar syirik kepada Allah, menyekutukan Allah dalam ibadah. Wal amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah, dari siksa Allah. Wal qunut min rahmatillah, putus asa dari rahmat Allah. Wal ya'su min rauhillah. Ya. Dan putus asa harapan tadi dari rahmat Allah, sekarang dari rauhillah. Paham ya? Tadi saya sudah terangkan ya, kalau rahmatullah dua aspek sekaligus, dapat kebaikan, terhindar dari keburukan. Nah, kalau roh, terhindar dari keburukan aja. Ya, rohu Abdurrazzaq. Syarhul kalimat, wal qunut min rahmatillah wal ya'su min rauhillah. Ya, wal ya'su huwa qat'ur raja' wal amal. Putus harapan dan asa minallah, dari Allah, fima yarumuhu wa yaqsiduhu. dari apa-apa yang dia kehendaki dan dia niatkan, dia tujukan. Wal qunut huwa syiddatul ya'as. Sedangkan yang namanya qunut pakai huruf ta adalah syiddatul ya'as, putus asa yang sangat parah, yang sudah sangat kompleks. Syarhul ijmali, penjelasan global hadis ini, yukhbiruna Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Mas'ud mengabarkan kepada kita fi hadal asari, dalam asar ini, ucapan beliau ini, bi anna dzunuba shagha'iru wa kaba'iru wa akbaru. Bahwasanya dosa-dosa itu ada yang kecil, ada yang dosa besar, ada yang paling besar. Wa anna akbaruha asyirku billah. Yang paling besar itu syirik kepada Allah. Wa dzalika li annahu la yasihhu ma syirki amalun wa la yuqbalu. Karena amal tidak diterima. Ya, amal itu tidak sah serta tidak diterima kalau disertai kesyirikan. Tsumma dzakara ba'da syirki, kemudian Ibnu Mas'ud menyebutkan setelah kesyirikan, al-amna min makrillah, merasa aman dari makar Allah, wa huwa al-ightiraru bil istidrajillah lil ma'asi lil 'asi bin ni'am. Yaitu ikhtirar, tertipu dengan istidraj dari Allah atas orang maksiat yang dia bini'am mendapatkan nikmat-nikmat. Ya, sebagaimana pembahasannya yang kemarin atau pertemuan sebelumnya mengenai istidraj. Wadhalika lima yu'addi ilaihi minal i'timad. Karena yang demikian itu akan menghantarkan kepada i'timad, bersandar aja al-kulli secara totalitas ala fadlillah, kepada karunia Allah wa rahmatihi dan rahmat Allah, wa tarkil amal, dan meninggalkan amal, tidak lagi mau beramal. Alladzi min ajlihi khuliqa, yang karena amalah dia diciptakan. Tsumma dzakara al-ya'sa wal qunuta min rauhillah wa rahmatillah. Kemudian Ibnu Mas'ud menyebutkan putus asa dan qunut, qunut putus asa yang lebih parah lagi dari rauh dan rahmat Allah. Paham ya perbedaan rauh dan rahmah tadi? Wa dzalika lima yufdi ilaihi min su'idzon. Karena yang demikian itu akan menghantarkan dia kepada su'udzon, buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-fawaid yang bisa kita ambil faedah, al-awwal yang pertama, tahrimu kullin minasyirki billah. Diharamkannya ya masing-masing kesyirikan pada Allah, dosa besar, syirik akbar, syirik asghar. Walaupun perbedaannya jelas ya, sering kita terangkan antara syirik akbar dengan syirik asghar. Ya. Wal amnu min makrillah, haramnya merasa aman dari makar Allah, wal ya'su min wal qunut min rauhillah, dan putus asa, dan putus asa yang lebih parah lagi dari rahmat Allah, wa hiya al minal kabair, dan ini termasuk dosa-dosa besar. Asani inkisamu dzunub. Ya. Pembagian dosa-dosa ila shagha'ira wa kaba'ira wa akbar, kepada dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar dan yang paling besar. Asalis jawazu wasfillah bil makri fi muqabalatil makirin. Ini jelas tadi sudah ya. Bolehnya mensifati Allah dengan makar, tapi dalam rangka merespon makar orang-orang yang berbuat makar. Tidak boleh dimutlak, disebutkan secara mutlak. Ar-rabi isbatu sifatir rahmah ala wajhin yaliku bi jalali. Ini sama faedahnya kayak yang tadi. Ya, ditetapkannya sifat rahmat bagi Allah sesuai dengan yang layak bagi Allah. Al-khamis wujubul i'tidal fil umuri kulliha. Wajibnya bersikap i'tidal, proporsional. Ya, bersikap i'tidal, proporsional dalam segala urusan semuanya. Munasabatul asar lil bab, korelasi asar ucapan Ibnu Mas'ud ini dengan bab ini, hai sudallal asaru ala wujubir raja' wal khauf minallah azza wajalla. Di mana asar ini, perkataan Ibnu Mas'ud ini menunjukkan wajibnya takut dan harap kepada Allah. Munasabatul asar lit tauhid, korelasi asar ini dengan tauhid ialah hai sudallal asaru, di mana asar ini, ucapan Ibnu Mas'ud ini, ya, asar itu bisa juga diterjemahkan riwayat Nabi. Namun lebih banyak dikatakan ini asar dari ucapan sahabat. Kalau sabda Nabi bisa disebut hadis, bisa juga disebut asar. Ya, tapi kalau asar ya, secara umum bisa ke sabda Nabi, bisa juga ucapan sahabat. Ya. Ya. Asar ini, ucapan Ibnu Mas'ud ini menunjukkan ala wujubil jam'i, akan wajibnya menggabungkan bainal raja' wal khauf minallah, antara takut dan harap pada Allah, li'anna dzalika musbitun likamalillahi al-mutlaqi. Karena yang demikian akan mengokohkan kesempurnaan Allah secara mutlak, wa dzalika muhaqqiqun likamalit tauhid. Yang demikian ini semakin merealisasikan kesempurnaan tauhid. Selesai bab ini, kita masuk ke bab berikutnya, minal iman billah as-sabru ala aqdarillah. Termasuk keimanan pada Allah, bersabar atas segala akdar, segala takdir-takdir dari Allah. Lanjut apa cukup? Cukup ya. Baik, nanti kita lanjutkan. Pekan depan, insya Allah, bab ini bagi teman-teman yang mau bertanya terkait materi tadi, silakan tepat dulu.